Gala, gala, telah kembali kembali padamu kasih sudah lama ditinggal pergi telah lama ku menanti menanti saat kembali penuh rasa rindu di hati oh tiada terkira rindu segala gala-galanya oh tiada terkira rindu segala rindu segala-galanya oh tiada terkira rindu segala-galanya oh tiada terkira rindu segala-galanya oh tiada terkira rindu thank you. terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya.